Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan di dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang pelakunya, yaitu penuntut ilmu, itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga disebutkan kemuliaan mereka berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum itu duduk-duduk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka saling mengajari, saling memberikan faedah, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kalau seorang itu ikhlas lillahi ta'ala, takalah dia menuntut ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sesungguhnya. Walaupun mungkin dia hidup susah, penuh dengan kesulitan, ya, cari uang susah, cari ma'isyah susah, tapi insya Allah dengan sebab dia menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan bagi dirinya. Dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang didapatkan oleh dirinya itu sedikit. Jadi apabila seorang itu ingin tenang hidupnya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan berbeda sebaliknya, seorang yang na'am hidupnya atau sepanjang hidupnya hanya sekedar harta yang ia kejar, dunia yang dia kejar, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sekian banyak memberikan rezeki dunia bagi dirinya, tapi ya hatinya tetap saja tidak tenang, tidak merasa cukup hal tersebut, banyak masalah-masalah yang dia hadapi. Padahal logikanya, nah kalau perhitungan dunia, orang yang kaya itu biasanya tenang ya secara zahirnya. Tapi faktanya ternyata rumus ini nah tidak sesuai dengan kenyataannya. Betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta ya, dan dipermudah jalan-jalannya, tapi masih saja hatinya tidak tenang, ya. Bahkan ada sebagian yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya, menunjukkan bahwasanya harta tersebut bukanlah ukuran ketenangan. Yang menjadi ukuran ketenangan adalah ketika seorang itu diberikan hidayah, diberikan taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya. Maka oleh sebab itu banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipermudah, ya, untuk mempelajari ilmu agama. Ini semua tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah sebuah kaum berkumpul yang mempelajari ilmu agama di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diliputi, ya, oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafat humul malaikah, dan para malaikat yang akan meliputi mereka, yang mengiringi mereka. Naam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Karena seorang menggapai surga, kunci utamanya adalah ilmu. Bagaimana dia beribadah dengan benar, sehingga ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kuncinya adalah seorang harus berilmu. Begitu juga hadis yang lainnya, banyak dari ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala sanjung mereka. Begitu juga sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di langit, bahkan yang hatal hitan fi jawfil ma, sampai-sampai ikan yang ada di tengah laut itu memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Maka bersyukurlah kita apabila sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, masih memberikan hidayah kepada kita untuk kita menuntut ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah di atas jalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, naam, mencabut nyawa kita dalam keadaan kita menuntut ilmu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar bantahan-bantahan terhadap subhat-subhat, kerancuan-kerancuan agama yang dibawakan oleh kaum musyrikin untuk membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan subhat yang kedua dari subhat orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka menyangka, mereka beranggapan apabila seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, itu sudah cukup menjamin orang itu pasti masuk surga. Dan ini telah dibantah oleh para ulama seperti mu'alib di sini, yaitu Syekh Fauzan Habibullah, bahwasanya tidak cukup seorang itu bermodalkan mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia sudah dipastikan, sudah dijamin masuk surga, dalam keadaan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menggugurkan keislamannya, dalam keadaan dia tidak memenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana yang beliau sebutkan keadaan orang-orang munafik, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah di lisan-lisan mereka, yang zahirnya mereka adalah muslim, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang kafir. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka di hadapan kaum muslimin. Dan seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini, dan seberat-berat yang akan disiksa pada hari kiamat nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik. Mereka di hari kiamat nanti sudah dipastikan fi darkil asfali minan nar. Mereka dikerak di dasar neraka jahannam. Neraka jahannam semakin ke bawah siksaannya semakin keras, semakin parah, semakin mengerikan. Berbeda dengan sifat surga. Sifat surga disebutkan oleh para ulama itu darajat. Dia itu bertingkat tinggi. Semakin tinggi, semakin mulia kedudukan seorang. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ya, surga Firdaus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita di hari kiamat nanti ya dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Berbeda dengan neraka. Kalau sifat neraka disebutkan oleh para ulama adalah darokat. Dia sifatnya ke bawah. Semakin ke bawah, maka semakin besar siksaannya. Maka oleh sebab itu orang-orang munafik di hari kiamat nanti mereka diletakkan posisi neraka mereka, tempat mereka itu dikerak di dasar jahannam. Ya na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan ya, siksa di neraka itu amatlah pedih. Seseorang yang na'am disiksa dengan siksaan yang paling ringan saja, dia merasakan seolah-olah dia adalah orang yang paling berat siksaannya dibandingkan dengan yang lain. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang paling ringan. Seperti yang dialami oleh pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Ya, tatkala beliau dipakaikan sandal dari neraka, ya, otak beliau mendidih. Nah, menunjukkan neraka itu amatlah pedih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita minta dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan semoga ya kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya, tidak terlebih dahulu disiksa di neraka. Naam. Jadi tidaklah cukup bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menjamin dia mendapatkan tiket surga. Pasti masuk surga. Dalam keadaan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman, seperti kesirikan-kesirikan atau sebagian bid'ah yang itu mukaffirah. Ada beberapa bid'ah walaupun itu bukan syirik, ya, itu bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, seperti keyakinan seorang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sebagian para ulama menyebutkan, menghukumi orang yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalam Allah, ini kafir. Bisa keluar dari Islam apabila dia tidak mencabut, tidak bertobat ya dari keyakinannya. Dan telah kita sebutkan di sana ada hadis-hadis, ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, sehingga dengan syarat-syarat tersebut bermanfaatlah, bergunalah naam kalimat la ilaha illallah yang ada pada seorang. Ada 7 syarat yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang telah kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah naam la ilaha illallah itu harus terpenuhi di dalamnya naam syarat al-ilmu. Dia harus mengetahui maknanya. Nah, kemudian yang kedua, dia harus yakin takala mengucapkannya, takala meyakininya. Kemudian yang ketiga yang telah kita sebutkan adalah dia harus ikhlas. Ya, dia mengharapkan dengan kalimat la ilaha illallah itu ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang telah kita sebutkan adalah as-sidq. Dia harus mengucapkannya dengan jujur. Ya, murni dari hatinya, bukan karena tekanan, bukan karena naam tendensi-tendensi dunia atau yang lainnya. Naam, seperti keadaan orang munafik. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah untuk melindungi diri-diri mereka. Ya, dari pedang-pedang kaum muslimin. Sehingga mereka terpaksa mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur dari hatinya. Yang pada hakikatnya mereka amat benci kepada Islam. Kemudian yang kelima di antara syarat dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Cinta di sini adalah cinta kepada kalimat la ilaha illallah, juga cinta kepada pemeluknya. Dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dia juga harus cinta kepada pemeluknya, yaitu kaum muslimin. Ya, kita harus mencintai kaum muslimin. Terlebih dia ahli tauhid. Tidak boleh kita membencinya. Terlebih dia adalah ahlu sunnah. Ya, kita harus menyayanginya. Nah, begitu juga kaum muslimin secara umum. Jangan dikira takala ahlu sunnah menasihati kaum muslimin dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Nah, jangan dikira atau jangan salah paham, mereka itu benci kaum muslimin. Tidak sama sekali. Ya. Kenapa kita menasihati kaum muslimin yang tergelincir, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kebid'ahan, yang melakukan kemaksiatan, menunjukkan kita itu sayang kepada mereka, ya, agar mereka kembali, ya, karena mereka sudah di tepi jurang, ya, sudah mau masuk jurang. Maka kalau kita betul-betul jujur, nah, mencintai mereka, kita tarik mereka dari tepi jurang, kita selamatkan sekuat tenaga, ya, kita ambil berbagai macam cara. Ya, agar dia selamat, ya, tidak masuk ke dalam jurang. Nah, jadi tidak ada sedikit pun dari salafiyin ahlu sunnah itu benci kepada kaum muslimin. Mereka menasihati kaum muslimin agar mereka menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, nah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang sangat sayang. Karena dengan perbuatan-perbuatan mereka, yaitu kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu adalah penyebab-penyebab yang bisa memasukkan mereka kepada neraka. Jadi sebagai bentuk peduli kita, kasih sayang kita kepada mereka, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah SWT untuk menarik mereka, menyelamatkan mereka. Akan tetapi hal ini ya terkadang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Tatkala kita menasihati mereka dari kesyirikan, oh ini tidak boleh dilakukan karena syirik, tidak boleh percaya dengan jimat, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada penghuni kubur yang telah meninggal, tidak boleh melakukan bid'ah ini, maksiat ini, maksiat ini. Terkadang disalahfahami. Ya, dan bahkan kita dianggap musuh. Ya, dianggap musuh. Padahal tidak demikian. Kalau kita hanya memikirkan diri kita, ya, memikirkan keselamatan kita, tidak memikirkan keselamatan orang lain, ngapain kita mengurusi orang lain? Itu logikanya. Cukup kita saja, cukup keluarga kita sudah aman. Ya. Ngapain kita ngurusi orang lain? Ya. Kita juga enggak dapat manfaat istilahnya. Ya. Malah kadang dapat mudarat misalnya. Nah. Itu logikanya kalau logika dunia. Ya. Kalau tujuannya dunia. Tapi tidak dengan akhirat. Ya. Kita tetap diwajibkan setelah kita mengenal kebenaran, mana jalan-jalan kebenaran, mana jalan-jalan kesesatan, kita diperintahkan untuk mengamalkannya, kita diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada yang lain yang belum mengetahui. Tidak boleh bagi kita menyembunyikan ilmu, ya, dalam keadaan kita sudah mengetahuinya, dalam keadaan kaum muslimin membutuhkannya. Walaupun mereka menganggap ini semua ya sebagai sebuah kesalahan atau sebuah kekeliruan dari kita ya menasihati mereka, ya kita harus sabar darinya. Nah, sebagaimana dahulu para rasul ya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang mereka sudah diberikan sekian kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia secara umum. Mereka adalah utusan Allah. Dari segi kefasihan, mereka adalah orang yang fasih. Orang yang pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja ada yang na'am mengijabahi mengikuti dakwah mereka. Ada pula yang tidak disebutkan dalam ya hadis. Na'am Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada yang hanya warujul warujulan, ada hanya satu orang pengikut Nabi itu, ada yang dua orang, bahkan ada yang tidak sama sekali. Ya, padahal mereka adalah utusan Allah. Kurang apa? Ya, mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekian kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kita. Ya, itu jauh. Jadi wajar dan sangat wajar. Ya kalau kita misalnya ya masih tidak diterima nasihat-nasihat kita. Ya mungkin kita kurang hikmah, ya kurang halus atau salah di dalam menyampaikannya. Ya maka oleh sebab itu harus kita sabar. Ya walaupun sebagian kaum muslimin salah mengartikannya. Tak kala kita nasihati, disalah artikan, ya. Kenapa kita memusuhi mereka, membenci mereka? Padahal tidak demikian. Ya, kalau kita itu betul-betul benci, ya ngapain kita ngurusi orang? Ngapain kita ngurusi, ya dapur orang, istilahnya, rumah orang? Urusi saja rumah kita, misalnya. Masih banyak, ya. Atap-atap, dinding-dinding yang perlu diperbaiki. Ya, masih banyak lubang-lubang ya, yang perlu diperbaiki. Ini kalau ya, na'am, tujuan kita adalah dunia. Tapi tidak bagi ahlu sunnah. Ya, di samping mereka membenari diri-diri mereka, mereka pula diperintahkan untuk membenari saudaranya. ya, sebagai bentuk peduli sayang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang berikutnya dari syarat la ilaha illallah yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk. Kemudian yang ketujuh adalah al-qubul, menerima. Dan tujuh syarat ini itu adalah kunci dari kunci la ilaha illallah. Apabila kita ingin membuka pintu surga, maka peganglah tujuh kunci ini. Disebutkan, diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Wahab Ibn Munabbih, pernah dikatakan kepada beliau, ya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci dari kunci surga? Beliau mengatakan, mengomentari orang tadi yang mengatakan, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci dari kunci la ilaha illallah? Ya, apakah hanya mencukupkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah lantas dia bisa membuka, ya, pintu surga? Beliau mengatakan, bala, tentu, ya, kalimat la ilaha illallah itu memang benar kunci dari kunci surga. Walakin, kata beliau, ma min miftahin illa lahu asnan. Dan akan tetapi tidaklah sebuah kunci itu pasti ada geriginya. Ya, pasti ada geriginya. Kalau kunci itu sesuai dengan geriginya, maka kunci tersebut secara otomatis akan mudah kita buka. Ya, tapi sebaliknya, kalau seandainya kita memiliki kunci, mau membuka gembok, ternyata tidak sesuai dengan gerigi-geriginya, mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, atau kurang pas, ya, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Kemudian kata beliau, fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalak. Maka apabila engkau datang dengan sebuah kunci yang memiliki gerigi-gerigi, futihalak, maka pintu tersebut akan dibuka untukmu. Wa illa lam yuftah. Kalau ternyata kunci tersebut gerigi-geriginya tidak ada atau tidak sesuai, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Kemudian yusyiru bil asnan ila suruti la ilaha illallah. Beliau mengisyaratkan gerigi-gerigi itu adalah syarat dari syarat la ilaha illallah. Jadi tujuh syarat la ilaha illallah itu seperti gerigi-gerigi di sebuah kunci. Ya, kalau kita ingin membuka sebuah gembok dengan sebuah kunci, maka harus sesuai dengan gerigi-geriginya. Begitu pula tatkala kita ingin masuk surga membawa kunci la ilaha illallah, itu harus terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah berilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Dari syarat-syarat la ilaha illallah. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengatakan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhulal jannah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha, kemudian dia mendatangkan hak-haknya, mendatangkan syarat-syaratnya, wa fardhaha, dan kewajiban-kewajibannya. Di sana ada kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Setelah seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, begitu juga syahadat Muhammad Rasulullah di lisannya dan dia meyakininya, maka dia menjadi seorang muslim. Nah, di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Ya, seperti apa? Sholat lima waktu. Dari rukun-rukun Islam, begitu juga rukun-rukun iman. Berpuasa di bulan Ramadan. Membayar zakat, naik haji, tak kala dia mampu. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mencukupkan ya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian besok tidak sholat. Ya, ketika puasa tidak puasa. Ketika na'am diperintahkan membayar zakat, tidak membayar zakat. Kemudian tak kala dia mampu berhaji, tidak haji. Tak kala sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat. Nah, jadi apa faedah kalimat la ilaha illallah? Nah, jadi kata beliau, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia menatangkan hak-haknya, syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya, konsekuensi-konsekuensinya, dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Ya. Semoga kita semua yang memenuhi ini, ya. Kita memenuhi syarat-syaratnya. Kita juga melakukan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, insyaallah dengan sebab ini, nah kalau kita istiqomah, kalau kita mati di atas ini, ya fa insyaallah jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung ke subhat yang ketiga dari subhat-subhat yang dilontarkan, yang dilemparkan oleh kaum musyrikin untuk na'am membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Wa minasyubhi allati yadluna biha aidan, dan di antara subhat na'am dalih yang digunakan oleh kaum musyrikin juga adalah da'wahum annahu la yaqa'u fi hadhihi al-umma al-muhammadiyah syirkun wa hum yaquluna la ilaha illallah muhammadar rasulullah, yaitu persangkaan mereka, anggapan mereka bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jadi anggapan mereka, nah, kaum muslimin itu ya tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka sudah muslim. Ya. Padahal anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Ya, tidak benar. Nah, kenyataannya dan ini juga adalah khabar dari Rasulullah. Ya, maksudnya ada sebagian dari umat beliau yang akan melakukan kesyirikan dan bahkan ada yang akan menyembah berhala. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, nah, dalam riwayat Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah dan yang lainnya dari jalan Qilabah an Ubay an Abi Asma an Thauban, dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala takumus sa'ah hatta yalhiqa hayyun min ummati bil musyrikin. Wala takumus sa'ah, dan tidak akan ditegakkan hari kiamat itu hatta yalhiqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai ada orang yang hidup ya atau sebagian dari umat beliau itu bergabung dengan orang-orang musyrik, mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan, dan sampai-sampai sebagian kabilah, sebagian umat beliau itu menyembah berhala. Ya. Dan ini terjadi, banyak terjadi kesyirikan, persugihan-persugihan. Ya. Ingin cepat kaya, cari jalan pintas. Yang itu belum tentu terjadi. Ya. Belum tentu terjadi. Yang mayoritas jalan pintas yang mereka pakai itu penipuan. Ya. Ada yang mengaku bisa menggandakan uang. Tapi yang anehnya bisa menggandakan uang tapi butuh uang. Ya, katanya bisa menggandakan uang. Kenapa dia butuh uang? Secara logika saja enggak masuk. Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa dia butuh uang? Kan enggak butuh lagi. Tinggal dia gandakan sendiri. Ya kan? Siapa yang mau digandakan uang, bayar dulu. Kok aneh? Orang yang bisa menggandakan uang, tapi dia butuh uang, butuh orang lain. Kalau dia bisa mencetak sendiri, kenapa mau butuh orang, uang orang lain? Dari sini saja sudah kelihatan dustanya. Ya, sudah kelihatan dustanya. Tapi masih ada yang tertipu. Ya, dan memang sudah sunatullah. Naam, sesesat-sesatnya orang pasti ada yang mengikuti. Itu sudah sunatullah. Seburuk-buruknya orang, sesesat-sesatnya orang, ya, pasti ada yang mengikuti. Ada yang mengaku nabi palsu diikuti. Ya, ada yang mengaku wali Allah. Ya. Diikuti dalam keadaan dia tidak sholat, dalam keadaan dia tidak pakai baju, ya kemana-mana tidak pakai baju, ya, nah, bahkan ada wali Allah tidak pakai baju, kerjaannya merokok, rambutnya panjang, kalau ada di kondangan dia nyumbang lagu, ya, konser, ya, itu diikuti, masya Allah, bahkan dikatakan dia adalah wali majdub istilahnya. Wali yang akalnya itu sudah diangkat. Ya. Nah, itu wali Allah katanya. Mana ciri-ciri wali Allah? Adakah ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri wali Allah adalah orang-orang bertakwa. Ini kok enggak sholat? Ya. Malah sebaliknya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, merokok segala macam. Itu wali Allah. Ya, ketika kita bantah, kita luruskan, mereka punya subhat lagi. Subhatnya apa? Ya, kalian, ilmu kalian belum sampai. Ya, memang secara kasat mata dia melakukan pelanggaran, tapi ya, hakikatnya dia itu sedang berzikir. Oh, subhanallah. Sedang berzikir katanya. Jadi tidak bisa dilihat dengan kacamata normal. Ya, hebat sekali ini. Ya, lalu dengan kacamata apa kita melihatnya? Dalam keadaan kita ini manusia biasa. Dan kita diperintahkan untuk menilai seorang sesuai dengan zahirnya. Adapun hatinya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini subhat mereka. Kalau kita luruskan, ya, itu belum sampai dengan ilmu kalian. Ya, apa yang kalian lihat itu seperti itu belum tentu. Ya, itu salah. Ya. Nah, untuk melihat wali Allah itu harus orang-orang khusus, ya, subhanallah. Yang kita nasihati malah seperti ini jawabannya. Nah, ini subhat pula ini. Subhat yang batil. Allah taala alam bisawab, kita cukupkan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.